Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan sirah Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu di sini, pada pembahasan tentang jatuhnya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, cincin itu dikenakan di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau radhiyallahu anhu wafat, cincin itu dipakai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, cincin itu dipakai oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di masa hidup beliau, cincin itu beliau pakai. Dan pada suatu hari beliau duduk di sumur, di dekat sumur, beliau gerak-gerakkan cincin itu, qadarullahu wa ma syaa fa'al. Setelah itu jatuh. Tatkala jatuh, beliau berupaya mencarinya bersama para sahabat yang lain sampai dikuras sumurnya, tidak juga berjumpa, apalah daya. Usaha sudah ditempuh, namun sudah berhari-hari, bahkan sampai 3 hari mereka mencari, tidak ditemukan cincin tersebut. Beliau pun sedih radhiyallahu anhu. Karena itulah yang diberikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di dalam Tahdzibul Asma'i wal Lughat, "Wa min haini saqata ikhtalafatil kalimatu bainal muslimin." Ketika cincin itu jatuh, disitulah mulai terjadi perselisihan di antara muslimin. "Wa kanal khatamu kal aman," dan cincin itu seperti benteng. Bagaikan benteng, hilangnya cincin itu mulai terjadi perselisihan, mulai terjadi pertikaian di pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman beliaulah terjadi fitnah yang sangat besar, bahkan sampai menewaskan beliau, sampai beliau meninggal dunia dalam keadaan dibunuh oleh mereka, orang-orang yang memberontak kepada beliau. Dibunuh oleh salah seorang dari bughat, orang-orang yang melakukan pemberontakan kepada pemerintah, kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak asing bagi kita yang demikian ini. Demikian pula bagi beberapa sahabat yang telah mendengar berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Uthman bin Affan akan meninggal dalam keadaan syahid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala naik gunung Uhud. Tatkala naik gunung Uhud, ketika itu gunung Uhud bergoncang. Saat itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada gunung Uhud, "Uskun ya Uhud," diam wahai Uhud, tenanglah. "Fa inna 'alaika nabiyyan," sesungguhnya yang ada di atasmu ini seorang nabi. "Wasiddiqan," dan seorang yang jujur, yakni Abu Bakar Siddiq, nabi dan as-siddiq, seorang yang bersegera dalam membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bersegera dalam menyambut ajakan Allah dan Rasulnya, seorang siddiq. "Wa syahidain," dan di atasmu ada 2 orang yang syahid, yaitu Umar dan Uthman. Terbukti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar, Umar meninggal dunia dalam keadaan syahid. Demikian pula Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan syahid. Ketika itu mereka 4 sedang berada di atas gunung Uhud. sebagaimana yang telah lalu hadisnya telah kita baca pada beberapa pertemuan yang lalu. Mulai muncul fitnah sampai mengantarkan pada pembunuhan sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu di tahun yang ke-24 dari hijrah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid yang ke-7 179, beliau rahimahullah mengatakan, wa fi hadhihi sanati, di tahun ini, sanati 34 hijriyatan, di tahun yang ke-34, takalabal munharifun an ta'atil Uthman, mulai bangkit orang-orang yang melenceng, mulai mereka keluar dari ketaatan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah kebiasaan mereka, kaum Khawarij, berupaya untuk memberontak kepada pemerintah Muslim yang sah. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dikala itu sebagai seorang pemimpin, pemimpin kaum Muslimin, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada beliau, tidak boleh memprovokasi umat untuk membenci beliau, tidak boleh menggulingkan kepemerintahan beliau. Dilarang semua itu di dalam Islam. Namun mereka, para bughat yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah, berupaya untuk menggulingkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berupaya untuk menjatuhkan Uthman bin Affan. Abdullah bin Sabah di awal pertama kali dia mengobarkan fitnah, belum diterima oleh masyarakat. Karena mereka mengetahui keutamaan Uthman bin Affan melalui sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan yang sangat besar. Namun dia tidak tinggal diam, terus berupaya sampai akhirnya banyak dari kalangan muslimin yang terbanyak dari kalangan masyarakat sekitar ketika itu yang terpengaruh dengan fitnah yang dikabarkan oleh Abdullah. Mereka mengikuti pemahaman Abdullah bin Sabah yang tadinya tidak berpemahaman seperti itu. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam musnadnya, diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dan At-Tahawi di dalam syarah Mushkilil Athar di sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah bersabda, taduru rahal Islam, Islam itu akan jaya, ala ra'si 35, selama 35 tahun, 36 tahun, atau 37 tahun. Di awal-awal tahun inilah Islam senantiasa jaya, sampai di awal-awal tahun inilah, tahun ke-35, ke-36, atau 37. Fa'in halaku, jikalau mereka binasa, fasabilu man halak, maka jalan orang-orang yang telah binasa. Wa'in baku, dan jikalau mereka tetap, yakum lahum dinuhum sabi'ina sanatan, agama mereka akan tetap tegak selama 70 tahun. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Fathul Bari tentang makna yang nampak dari beliau tentang hadis ini. Qala rahimahullah, walladhi yadhhar, yang nampak, annal murada biqawlihi, bahwa yang dimaksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, taduru rahal Islam, Islam itu akan berputar kejayaannya. Maknanya adalah antadura ala istiqamah, Islam akan senantiasa berada di atas kelurusan, keistiqomahan, persatuan, akan selalu berada di atas keistiqomahan. Jaya. Wa anna ibtida'a dzalika min awwalil bi'tsatin nabawiyyah. Dan sesungguhnya permulaannya dimulai dari awal mula Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Fa yakunu intihaul muddati, maka berakhirnya waktu tersebut bi qatli Umar radhiyallahu anhu, dengan wafatnya Umar radhiyallahu anhu, terbunuhnya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kapan? Fi Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah 24 minal hijrah, di tahun 24. Fa idzam dhamma ila dzalik, apabila digabungkan kepada yang demikian itu, isnata asyrata sanatan wa sittata ashhurin, 12 tahun 6 bulan, minal mab'atsi fi ramadan, dari diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, kanatil muddatu 35 sanatan wa 6 ashhurin, maka waktunya sudah mencapai 35 tahun 6 bulan, sudah mencapai waktu itu. Fa yakunu zalika jami'ul muddatin nabawiyyah, maka dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, wa muddatil khalifataini, dan pada waktu kepemimpinan dua sahabatnya yang mulia. Ba'dahu khassatan, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wa yu'ayyiduhu hadithu Hudzaifah, yang menguatkan itu adalah hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, alladhi yushir, yang mengisyaratkan, ila anna babal amni minal fitnah yuksaru biqatli Umar, mengisyaratkan kepada bahwa pintu keamanan dari fitnah itu akan roboh dengan wafatnya Umar bin Khattab, terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pintunya itu ada pada Umar. Ketika Umar wafat, mulai terbukalah fitnah-fitnah. Mulailah terjadi sekian banyak fitnah. Fayuftahu babul fitan, dibukalah pintu-pintu fitnah dengan terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana al-amru ala ma dzakar, dan urusannya adalah ada pada yang demikian itu. Barakallahu fikum. Sebab-sebab terjadinya fitnah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada beberapa sebab, di antaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sifatnya yang sangat penyantun, pemalu, layyinul janib, orangnya ramah lembut. Tidak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gagah, tegas. Masing-masing para sahabat memiliki kelebihan tersendiri di antara mereka, dan ini tidak menunjukkan kekurangan mereka. Masing-masing memiliki tabiat tersendiri. Utsman tabiatnya begini, Umar tabiatnya begini. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka tidak berani menampakkan taring. Mereka tidak berani menampakkan taring mereka, takut mereka. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas terhadap orang-orang yang menyelisih sunnah, terhadap orang-orang yang menyimpang, terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Sangat tegas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mereka bersembunyi mulai menampakkan taringnya sedikit-sedikit, sampai mereka benar-benar menampakkannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya, demikian pula diriwayatkan oleh Al-Ajurri di dalam Asy-Syari'ah dengan sanad yang sahih dari beliau radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Umar, laqad ittum ala Utsman, sungguh kalian mencela Utsman. Asya, terhadap perkara-perkara, lau anna Umar, kalau seandainya itu dilakukan oleh Umar, ma'ittumuhu, kalian tidak akan mencelanya. Ma'ittumuha, kalian tidak akan mencela perkara-perkara yang dilakukan oleh Umar tersebut. Tetapi dilakukan oleh Utsman, kalian celanya. Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Saqif bin Salamah, mengatakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, inni lam atruk sunnah Umar, sesungguhnya aku tidak meninggalkan sunnahnya Umar. Fa inni la utiquha, aku tidak mampu, tidak bisa sebagaimana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. di zaman beliau lah mulai muncul mereka, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang ingin menjatuhkan kepemimpinan, orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam. Nas'alullah salamata wal afiyah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka tidak berani. Tidak berani menampakkan itu. Kemudian juga pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah mulai banyak terjadi pembukaan-pembukaan, sudah mulai banyak terjadi kemudahan-kemudahan dari sisi duniawi terutama. Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita dari bahaya dari fitnah dunia ini. Beliau SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya nomor hadis 66427. Al-Imam Muslim nomor 1052. Nabi SAW mengatakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "In aktsara ma akhafu 'alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardi." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk kalian dari keberkahan-keberkahan yang ada di bumi. "Ila wa ma barakatul ardi?" Para sahabat bertanya, "Ada apa ini? Apa yang ada di berkah keberkahan-keberkahan bumi ini? Apa yang dimaksud wahai Rasulullah? Perbendaharaan-perbendaharaan bumi yang akan keluar, yang kau khawatirkan akan menimpa umatmu, apa itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zahratud dunia." Bunga-bunga dunia. Perhiasan-perhiasan dunia. Ini yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Amr bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum," demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan terhadap kalian. "Walakin akhsha alaikum," tetapi aku mengkhawatirkan kalian, "an tubsata alaikum ad-dunya," dunia itu dibentangkan atas kalian, "kama busitat ala man kana qablakum," sebagaimana dibentangkan atas orang-orang sebelum kalian. "Fatanafasuha," kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, "kama tanafasuha," sebagaimana mereka pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. "Fatuhlikukum," kalian akan binasa, "kama ahlakatuhum," sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW semenjak dahulu. Pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sudah mulai banyak terbuka, sudah mulai makmur masyarakatnya, sudah mulai banyak kemudahan-kemudahan dari sisi duniawi. Maka dengan sebab inilah mulai banyak terjadi perselisihan-perselisihan bainal muslimin. Barakallahu fikum. Tidak lepas dari fitnah ini penyebutan seorang yang dikenal dengan Abdullah bin Sabak, sebagaimana kita singgung tadi di awal. Abdullah bin Sabak ini disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Lisanul Mizan. Al-Hafidh menyebutkan di dalam Lisanul Mizan, "Akhbar Abdullah bin Sabak syahiratun." Kabar-kabar tentang Abdullah bin Sabak ini terkenal, ma'ruf, diketahui. "Fit tawarikh," di dalam sejarah. "Walaysat lahu riwayatun walhamdulillah," dia tidak memiliki riwayat dari Nabi SAW. Walhamdulillah, berarti dia bukan dari kalangan sahabat. Walhamdulillah. "Walahu atba'un," tetapi dia memiliki pengikut. "Yuqalu lahu sabaiyah," pengikutnya dikatakan kaum sabaiyah, pengikut Abdullah bin Sabak. "Ya'taqiduna ilahiyata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu," mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Talib itu ilah, Tuhan. Ali bin Abi Talib berang dengan mereka, marah besar. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang yang mengikuti sunnah, mengikuti ajaran Nabi SAW, tidak terima atas kehuluan dari mereka. Bahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, saking jengkelnya kepada mereka, tidak menyukai perbuatan mereka, sempat beliau membakar mereka ketika itu beliau sebagai pimpin. Apa yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu anhu ini tentunya atas ijtihad beliau. Dan beliau tentu tidak mengingat, bisa jadi beliau tidak mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar, tidak boleh mengazab dengan api kecuali Rabbnya api. Bisa jadi beliau lupa hadis ini, saking marahnya beliau kepada mereka, orang-orang yang sangat gulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdullah bin Sabah, inilah dia yang melancarkan kegiatan dalam memprovokasi kaum muslimin terhadap kebencian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka menyebutkan sekian banyak kritikan-kritikan kepada Utsman bin Affan yang ketika itu menjadi pemimpin. Insyaallah akan kita lewati kritikan-kritikannya dan bantahan-bantahannya, sangat sangat ringan dan sangat mudah untuk dibantah oleh mereka, oleh mereka para ulama. Itu hanyalah bagaikan ucapan-ucapan yang tidak semestinya disampaikan dan tidak ada tabayyun wa tasabbut. Memang benar ucapan itu untuk menjatuhkan Utsman, bukan untuk perbaikan. Inilah Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, jangan dilewatkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.